إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله. Ada perkataan daripada ulama salaf yang begitu indahnya bagaikan mutiara yang selainnya setiap orang mengambilnya dan menjadikan sebagian panduan dalam hidupnya. Di mana salah seorang di antara ulama salaf mengatakan rahimallah. Dinisbatkan hal ini kepada Umar bin Khattab. Rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Yang artinya semoga Allah merahmati seseorang yang rela menunjukkan padaku aib-aibku. Semoga Allah merahmati seseorang yang mau menunjukkan kepadaku kesalahan-kesalahanku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Alangkah indahnya kata-kata ini. Dan wallahi alangkah sulitnya mengamalkannya. Alangkah sulitnya orang-orang menerima berbagai macam bentuk kritikan-kritikan yang membangun dirinya. Hanyalah orang-orang berjiwa besar, hanyalah orang-orang yang memiliki jiwa besar yang mampu menerima hal-hal semacam ini. Adalah orang-orang yang memiliki akal yang sempurna, merekalah orang-orang yang begitu senangnya ketika diberitahukan kepada mereka tentang aib-aib mereka. Adapun kebanyakan manusia, ibadallah, mereka begitu merasa terhinanya seandainya mereka diberitahukan terhadap mereka aib-aib mereka, kesalahan-kesalahan mereka, celah-celah mereka. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in, adalah satu hal yang harus tersepakati bersama, tidak ada di antara kita berselisih tentangnya, bahwasanya setiap kita memiliki aib. Setiap manusia memiliki kesalahan. Jangankan kita, bahkan para ulama pun memiliki ketergelinciran. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ma min alimin illa walahu zallah. Tidaklah ada seorang alim pun kecuali pasti memiliki ketergelinciran. Uma ubari'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu'. Demikian juga Allah mengatakan dalam surat Yusuf, wa ma ubari'u nafsi, dan saya tidaklah mensucikan diri saya, sesungguhnya jiwa senantiasa memerintahkan kepada kejelekan. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Kita semua adalah orang-orang yang senantiasa berlumur dengan segala macam kesalahan, kenaifan diri, aib-aib kita banyak, dosa-dosa kita banyak. Wallahi sadaqa Rasulullah. Benar sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adam khata'una wa khairul khata'ina tawwabun. Sesungguhnya setiap anak Adam, mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersalah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang senantiasa mau bertobat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyirul muslimin rahimakumullah. Seseorang yang senantiasa berusaha mencari aib dirinya, berusaha mencari celah-celah dirinya, berusaha introspeksi diri, maka dia adalah orang yang beruntung wallahi. Dan dialah orang yang berhasil dan dialah orang akan dapat menyempurnakan dirinya dengan melihat kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, aib-aib yang ada pada dirinya. Dengan hal tersebut dia mampu memperbaiki dan membangun karakter diri yang baik. Masyaallah muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Sebaliknya, orang-orang yang merasa dirinya penuh dengan kesempurnaan, orang-orang yang dipenuhi dengan kesombongan dan kepongahan, dia melihat dirinya adalah sosok yang sempurna dan melihat semua orang di hadapannya adalah sosok-sosok yang kerdil dan tidak memiliki makna, melihat orang dengan kacamata kehinaan. Orang-orang seperti ini adalah orang yang paling anti dengan yang namanya nasihat. Mereka adalah orang-orang yang anti dikritik. Mereka adalah orang-orang yang anti menerima masukan-masukan daripada saudara-saudaranya. Tidaklah hal demikian ibadallah, melainkan karena kekerdilan yang ada dalam dirinya. Dan kebiasaannya, orang-orang seperti ini adalah orang yang senantiasa mencari-cari celah orang lain. Orang-orang seperti ini yang senantiasa melihat orang-orang lain dengan kacamata, yakni segala macam bentuk kekurangan yang ada pada mereka. Kerjanya hanyalah senantiasa melihat orang lain dengan segala macam kesalahan-kesalahannya. Dia melupakan dirinya penuh celah dan penuh aib, senantiasa melontarkan celah, upatan, makian, hinaan, hujatan kepada orang-orang di luar dirinya. Sementara wallahi dirinya lebih layak untuk menerima semua ucapan-ucapan dilontarkan kepada orang-orang lainnya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar senantiasa mawas diri dengan segala macam aib-aib diri kita, mencari segala macam bentuk kekurangan-kekurangan diri kita. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman syaghalahu aibu 'an yubin nas." Tuba liman syaghalah. Alangkah baiknya, beruntunglah, berbahagialah, surga tuba lah, surga tabah. Liman syaghala aibuhu, bagi orang-orang yang senantiasa mencari-cari aib dirinya sendiri. An uyubin nas, daripada mencari-cari aib orang lain. Masyarul muslimin rahimakumullah, orang-orang yang senantiasa mencari aib dirinya akan membuat dirinya sibuk memperbaiki dirinya. Sementara orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan mencari-cari aib orang lain, menghujat mereka dan seterusnya daripada perbuatan-perbuatan yang dalam Islam sebenarnya perbuatan tercela, dia akan senantiasa melupakan aib dirinya dan senantiasa mencari aib-aib orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surah Al-An'am ayat 104, Allah berfirman, qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alayha. Sesungguhnya telah datang kepada kalian basair, peringatan-peringatan daripada Tuhan kalian. Faman absar, barang siapa yang melihat, yang perhatikan peringatan-peringatan Allah, menjadikannya sebagai pelajaran dan evaluasi bagi dirinya, fali nafsi, akan kembali keberuntungannya bagi dirinya sendiri. Waman amiya fa'alaiha, barang siapa yang buta, tidak pernah berkaca daripada apa-apa yang Allah telah bentangkan, berbagai macam kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, tidak pernah mengambil pelajaran, bahkan dia butakan matanya, tidak mau menerima perbaikan, fa'alaiha, sesungguhnya dia telah mengotori dirinya sendiri, sesungguhnya dia telah merugikan dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, walaupun kita telah menyatakan sepakat bahwa semua manusia memiliki aib, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang ma'asum kecuali para Rasulullah, para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang Allah pelihara daripada segala macam bentuk kekhilafan. Allah ingatkan mereka tatkala khilaf. Tetapi ibarallah, dalam memperbaiki manusia, hendaklah kita benar-benar menjaga adab-adab Islam. Bagaimana memperbaiki manusia, bagaimana menerangkan kepada mereka aib-aib mereka. Dan ada dalam agama kita ini mengajarkan akhlak dalam memperbaiki saudara-saudara kita yang tergelincir. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Bukanlah merupakan kearifan tatkala Anda mengetahui saudara Anda tergelincir dalam kesalahan, tergelincir dalam aib-aib yang membuat dirinya tercela, kemudian Anda terangkan aibnya di hadapan orang banyak. Anda permalukan dirinya, Anda sebutkan aibnya di hadapan orang banyak, maka ini bukanlah manhaj yang benar dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan orang. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tidak ada seorang yang mau dan rela dirinya dihujat di hadapan orang banyak, wallahi. Apabila Anda menunjukkan aibnya di hadapan orang banyak, Anda bukan membenarkannya. Anda bukan mengobati penyakitnya, bahkan Anda membunuhnya. Iya dan billah. Bahkan dia akan berlari daripada kebenaran, bahkan dia akan berusaha menentang kebenaran, dan Anda menjadi penyebab dia menjauhi kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukanlah bagian daripada hikmah tatkala Anda menjelaskan aib seorang kepada orang lain di hadapan orang banyak dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang kotor, dengan kata-kata yang tidak bijak, Allah, ini adalah merupakan perkara yang dilarang dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mempergauli sahabat-sahabat beliau yang salah, beliau sallallahu alaihi wasallam bahkan tidak menyebutkan nama-nama mereka agar setiap orang mengambil pelajaran daripada kesalahan mereka dengan tidak harus mengetahui siapa yang berbuat kesalahan. Karena itu ibadallah, masyarakat muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu memperbaiki umat Islam, para sahabat-sahabat beliau. Tatkala mereka tergelincir salah, beliau hanyalah mengatakan ma balu aqwam, ma balu rijalin. Kenapa ada sebagian orang, kenapa ada sebagian laki-laki, dan ungkapan-ungkapan semisal. Dan dia tidak katakan kenapa si fulan bin fulan, Alan bin fulan, Zaid dan Amar berbuat seperti demikian. Wallahi tidak, karena tidak ada padanya kemaslahatan, bahkan akan membuat orang yang salah diketahui oleh orang lain, dan dia akan menjadi malu, dan boleh jadi dia akan menjauh daripada Islam. Adab, adab ibadallah, hendaklah kita miliki adab dalam mengoreksi manusia. Wallahi manusia andai kata disentuh dengan cara-cara yang baik dan benar, mereka akan mengikut. Karena fitrah, tabiat dasar manusia, bahwasanya mereka dalam diri mereka ada kebaikan dan ingin menerima kebaikan. Jika disentuh dengan cara yang tepat, niscaya dia akan menerima kebaikan tersebut. Masyaallah muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Ada seseorang yang mengingkari seorang penguasa yang zalim, dan dia adalah orang-orang dikenal sebagai sosok seorang dai yang menyuruh manusia kepada kebaikan, dan dengan modal keberanian dia mendatangi seorang penguasa yang dikenal kezalimannya. Kemudian dia berkata-kata dengan kasarnya, dengan kerasnya, dia sebutkan semua kesalahan-kesalahan raja tersebut. Dan wallahi raja tersebut adalah seorang yang bijak dan hikmah. Seketika dia mengatakan, wahai fulan, orang-orang menyebutmu sebagai da'i. Wahai fulan, orang-orang menjadikan dirimu sebagai contoh suri teladan. Aku akan bertanya kepadamu, tolong jawab tanyaku. Wahai fulan, apakah dirimu itu lebih baik daripada Musa? Jawab wahai fulan. Dia mengatakan, wallahi Musa lebih baik daripada diriku. Aku tanyakan kepadamu, wahai fulan, benarkah diriku ini lebih lalim, lebih zalim, lebih jahat, lebih kafir, lebih fasik daripada Fir'aun? Dia mengatakan tidak, tapi pasti Fir'aun lebih zalim dan lebih kafir daripada dirimu, lebih fasik. Wahai fulan, lihatlah bagaimana Allah menintahkan Nabiullah Musa yang lebih baik daripada dirimu berdakwah kepada Fir'aun yang lebih zalim daripada diriku. Allah mengatakan kepada Musa dan Harun, Allah katakan, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah katakan kepadanya, wahai Musa dan Harun, berkata-katalah kalian berdua kepadanya dengan perkataan yang lembut, semoga dia dapat mengingat dan mau kembali kepada kebenaran. Maka seketika orang ini pun terdiam, terbungkam seribu bahasa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Inilah adab dalam mengoreksi seseorang yang bersalah dengan cara yang lembut, dengan cara yang bijak, memanggilnya berduaan, menasihatinya dengan tulus dan cinta, mengatakan kepadanya, akhi barakallahu fik, inni uhibbuka fillah, saya mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Wahai fulan, wahai alan, seperti ini dan seperti itu. Dan hendaklah dia berusaha yakni memberikan nasihat dan wejangan dengan secara tidak langsung. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikianlah adab yang diajarkan dalam Islam. agar seorang ketika menasihati sahabatnya bukan langsung yakni dia tujukan pada dirinya, tapi dengan menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Dengan menggunakan bahasa-bahasa kiasan seolah-olah tidak mengenai dirinya. Begitulah adab diajarkan dalam Islam. Subhanallah. Bukan dengan langsung menyebutkan kepada dirinya aib-aib dirinya, tapi dengan cara yang bijak, dengan cara hikmah, seolah-olah dia tidak mengetahui bahwa dirinya lalu sedang ditujukan. Masyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Di antara bentuk adab yang harus kita miliki ibadah Allah, ketika melihat ada kesalahan yang diperbuat oleh sebagian daripada saudara-saudara kita, adalah menutup aibnya dan tidak menyebarkannya kepada umat dan tidak memberitahukannya kepada orang, tapi hendaklah dia mendatangi orang tersebut, berkata-kata dengan cara yang bijak sebagaimana tersebutkan, dengan bahasa-bahasa kiasan. Dan apalah artinya disebutkan aib sahabatnya kepada orang-orang lain untuk diketahui, kecuali itu adalah merupakan bagian daripada perbuatan ghibah yang dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna mal ghibatu?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka mengatakan, "Allah Rasulullah alam." Allah dan Rasul lebih mengetahui. "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebutkan pihak saudaramu dengan sesuatu yang dibencinya. Tidak ada seorang pun yang ingin disebutkan kejelekannya. Karena tabiat dasar manusia ingin menyembunyikan kejelekannya. Bagaimana Anda singkap kejelekannya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Bahkan adab dalam Islam tatkala kita sendiri bersalah, kita berbuat kezaliman, berbuat kesalahan, tergelincir dalam dosa-dosa, wajib bagi kita tidak menjelaskan kepada orang, apalagi menerangkannya, apalagi berbangga dan melaksanakannya. Hendaklah kita tutupi aib-aib kita sebagaimana Allah telah tutupi aib kita, hendaklah kita tutup aib kita. Datang seorang pemuda menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di situ ada Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat. Dia katakan, Ya Rasulullah, di seberang jalan sana aku menjumpai seorang wanita dan aku tergoda dengannya, aku pegang dia. Kemudian, "Ya Rasulullah, aku menciumnya, sekarang aku datang kepadamu, lakukanlah kepadaku had. Terserah apa yang Anda akan perbuat kepadaku, ya Rasulullah." Berkata Umar, "Kenapa tidak aku tutupi aibmu? Kenapa kau tidak tutupi aibmu? Allah telah menutupnya." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diam, membenarkan perkataan Umar bin Khattab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah suruh dia pergi. Kemudian ibadallah, Rasulullah perintahkan seseorang mengikuti pemuda tersebut, membacakan kepada Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim. Membacakan ayat Al-Qur'anul Karim. Waqimish shalata tarafin nahari wa zulafan minal laili. Innal hasanati yudhibna sayyiati. Dzalika dzikrul lidzakirin. Diperintahkan agar orang tersebut membacakan kepada pemuda tersebut ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hud ayat 114 Allah katakan, "Dan tegakkanlah salat di dua penghujung siang dan sebagian daripada malam, sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghilangkan kejelekan-kejelekan." Itulah peringatan bagi orang-orang yang mau mengambil peringatan. Artinya, Rasulullah perintahkan pemuda tersebut yakni agar mengerjakan salat lima waktu, itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bertanyalah beberapa sahabat dari Rasulullah, "Apakah ayat ini turun untuk dia khusus atau untuk semua orang yang berdosa dan bersalah?" Kata Rasulullah, "Ini untuk semua orang berdosa dan bersalah. Tidaklah mereka mengerjakan salat lima waktu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka." Asyahid di sini ibadallah, bahwasanya Umar mengatakan, "Kenapa tidak kau tutupi dirimu? Padahal Allah telah menutupi dirimu." Subhanallah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tetapi adapun orang-orang yang berbangga-bangga dengan dosanya, orang-orang yang membanggakan perbuatan-perbuatan maksiatnya, mereka adalah orang-orang yang tercela dan orang-orang yang merugi, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka anhu wa ardhah, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu." Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afatun illa al-mujahirin." Setiap umatku adalah mereka akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang membanggakan dan menunjukkan kesalahannya. Seharusnya ditutupin, tapi malah dia sebarkan kepada manusia. "Wa inna minal ijhar," kata Rasulullah SAW, "wa inna minal ijhar," dan di antara bentuk membanggakan, menunjukkan dosa-dosa, "an ya'mal al-'abdu bil-laili amalan thumma yusbihu qad satarahu rabbuh." Seorang yang berbuat perbuatan dosa-dosa di malam hari, kemudian ketika pagi hari Allah subhanahu wa ta'ala telah menutupi dosa-dosanya, kesalahannya. Fayaqulu, maka dia dengan bangganya menerangkan dosa-dosanya kepada manusia. Ya fulan, dia berkata, wahai fulan, qad amiltul barihata kaza wa kaza. Wahai fulan, tadi malam aku telah berbuat seperti ini, berbuat seperti itu, aku telah berzina, aku telah mendatangi istri orang, aku telah. Wallahi, orang seperti itu akan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Rasulullah, wa qad bata yasturuhu rabbuh, padahal Allah telah menutupi aibnya. Fayabitu yasturuhu rabbuhu yusbihu yaksifu sitrallah. Pada pagi hari malah dia membuka, yakni tutupan yang Allah tutupkan atasnya, berupa kesalahan-kesalahannya. Rawahu Muslim. Masyaallah muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Tatkala seorang dilarang menerangkan aib dirinya, kesalahan-kesalahannya, kejelekannya kepada manusia, apalagi jika orang lain yang menyebutkan aib-aib dirinya, tentu lebih tidak boleh lagi ibadah Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di antara bentuk perkara adab yang wajib dimiliki oleh seseorang beriman, hendaklah dia senantiasa berusaha berhusnuzan dengan saudara-saudaranya dan tidak mencari-cari kesalahannya dan tidak berusaha mengetahui aib-aibnya. Subhanallah. Dan barang siapa yang berusaha mencari-cari kesalahan orang untuk dia sebarkan, maka wallahi pasti akan datang masanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjelaskan aibnya bagi orang lain pula sebagai balasan baginya. Masyaallah muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita paham bagaimana mempergauli sahabat-sahabat kita yang salah, yang berdosa, dan kita paham bagaimana kita berusaha memperbaiki diri kita setiap hari, berusaha mengintrospeksi diri kita, membangun diri kita agar lebih baik ke depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam wa baraka 'abdihi wa rasuli Muhammadin. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله berkata para ulama-ulama salaf, إذا رأيت الرجل مولعا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلم أنه قد مكر به. Andai kata engkau melihat ada seseorang begitu gemarnya membincangkan aib manusia, begitu gemarnya mencari-cari kesalahan manusia, bahkan menyebarkannya dengan segala macam cara. Sekarang ini ibadallah, begitu mudahnya orang menyebarkan berita, dia masukkan ke dalam internet, tersebar ke dunia, dan tidak akan tercabut sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Berkata para ulama salaf, idza ra'aita ar-rajula mula'an bi'uyubin nas, andai kata engkau melihat ada orang begitu senangnya, gemarnya mencari-cari aib manusia, begitu senangnya menampakkan aib manusia, menjelek-jelekkan manusia, nasiyani aibihi, dia lupa dengan aib-aib dirinya sendiri, fa'alam annahu qad mukira bih, ketahuilah itu adalah orang yang tertipu. Subhanallah. Berkata para ulama-ulama salaf, adraktu qawman lam yakun lahum uyubun fadhakaru uyuban nas fadhakaru nasu lahum uyuba. Berkata ulama-ulama salaf, kami mendapati seberapa bentuk manusia, orang-orang, satu kaum yang mereka sebenarnya tidak memiliki aib yang tampak oleh manusia, tapi tatkala mereka sibuk memperbincangkan aib-aib orang lain, akhirnya manusia membongkar aib mereka. Subhanallah. Wa adraktu qauman kanat lahum uyubun fakasu an uyubin nas fanusiyat uyubuhum. Berkata ulama-ulama salaf, kami mendapati sebagian daripada orang yang kami mengetahui sebenarnya mereka memiliki aib, tapi tatkala mereka diam, mereka tidak gemar dan sibuk membincangkan aib-aib manusia, akhirnya manusia melupakan aib-aib mereka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Berkata yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka inittaba'ta auratil muslimina afsadtahum au kitta an tusidahum. Berkata Rasulullah, seandainya engkau berusaha mencari-cari, mengikuti, mencari-cari aurat orang-orang Islam, pasti engkau akan merusak mereka, atau bahkan hampir-hampir engkau membinasakan mereka. Masyarul muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini dikutip oleh Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, "Ya ma'asyara, man amana bilisanihi wa lam yadkhul al-iman qalbahu, la taghtabul muslimin." Wahai orang-orang yang senantiasa memproklamirkan dia telah beriman dengan lidahnya, belum masuk iman ke dalam hatinya sebenarnya, la taghtabul muslimin, jangan kalian begitu gemarnya menggibah orang-orang Islam. Wala tattabi auratihim, jangankan sibuk mengikuti aurat-aurat mereka, mencari-cari kesalahan mereka. Fa innahu man ittaba'a auratihim yattabi'u Allahu auratahu. Sesungguhnya barang siapa yang gemar mencari-cari aib orang, Allah akan membongkar aibnya. Wa man yattabi'u auratahu wa man yattabi'u Allahu auratahu yafdahu fi baitihi. Barang siapa yang gemar mencari-cari aib orang lain, Allah SWT akan membongkar aibnya walaupun dia dalam rumahnya sendiri. Rawahu Abu Dawud. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Semoga ini semua menjadi pelajaran bagi kita ibadallah, agar senantiasa kita membenahi diri kita, membenahi saudara kita dengan jalan-jalan terbaik, dengan cara-cara yang bijak. Wa sallu ala nabiyikum fa innallaha wa malaikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.